Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida, amma ba'd. Ikhwani fi din wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Telah berlalu penjelasan hadis yang ke-36 dan 37. Kita akan beranjak pada hadis yang ke-38, an-nahyu an sabbid dahar. Larangan dari mencela masa. Qala al-Imam al-Mujaddid Muhammad ibn Abdul Wahhab bin Sulaiman bin Ali At-Tamimi An-Najdi rahimahullahu ta'ala walahuma an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala Allah ta'ala يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر بيد الأمر أقلب الليل والنهار ولهما dan bagi keduanya, Bukhari Muslim rahimahum Allah. Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah berfirman, Ibnu Adam menyakiti aku. Dia mencela masa, padahal akulah masa. Di tanganku segala urusan, aku membolak-balikkan malam dan siang. Ikhwani fiddin a'azzaniyallahu wa iyyakum. Dijelaskan oleh Fadilatul Syekh Al-Allamah Al-Fauzan hafizahullah ta'ala, di dalam hadis ini terdapat penjelasan bahwa Ibnu Adam manusia mencela Allah subhanahu wa ta'ala dari sisi ketika mereka mencela masa. Tatkala dia tertimpa oleh sesuatu, ada sesuatu yang menimpanya dari perkara yang tidak ia sukai, dari berbagai macam bentuk musibah, maka dia pun mencela masa. Mencela hari, mencela tahun. Padahal sesungguhnya ad-dahr, masa itu hanyalah sekedar zaman, waktu saja yang Allah subhanahu wa ta'ala ciptakan. Tidak ada padanya kuasa apapun dari zaman tersebut untuk memunculkan berbagai macam perkara baik ataupun buruknya, tetapi yang mengadakannya adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Berbagai macam kejadian-kejadian, perkara-perkara yang tidak disukai, yang mengadakan semua perkara itu adalah Allah Azza wa Jalla, Allah yang mengaturnya. Sehingga tatkala manusia mencela masa, mencela waktu, berarti hakikatnya dia mencela Allah Azza wa Jalla. Karena Allah subhanahu wa ta'ala dialah yang mentakdirkan berbagai macam perkara, berbagai macam kejadian, berbagai macam musibah yang terjadi pada waktu tersebut menimpa setiap hamba. Oleh karena itu Allah Azza wa Jalla dalam hadis qudsi ini menyatakan, yu'dhini ibnu Adam, anak Adam telah menyakiti aku. Dan sebagaimana telah kita jelaskan pada pertemuan-pertemuan terdahulu, bahwa al-adhiyah, gangguan yang ditimpakan hamba kepada Allah subhanahu wa ta'ala, la yatadhamman wa la yaqtadhi ad-darar, tidaklah terkandung dan tidak menuntut padanya ada kemudaratan terhadap Allah jalla fi'ulah. Naam. Padahal Allah Azza wa Jalla katakan, wa anad dahru, padahal akulah masa. Kalimat ini jangan dimaknai dan difahami bahwa ad-dahr itu salah satu nama dari nama-nama Allah tabaraka wa ta'ala. Tetapi kalimat wa anad dahru, aku adalah masa, ini ditafsirkan oleh lafaz yang berikutnya. Dijelaskan oleh lafaz yang berikutnya di mana Allah Azza wa Jalla katakan, biyadil amru uqallibul laila wan nahar, di tanganku segala urusan, aku membolak-balikkan malam dan siang. Yakni anad dahru, aku adalah masa, maksudnya aku yang membolak-balikkan masa, aku yang mengatur masa, yang terjadi pada masa itu berbagai macam kejadian-kejadian yang baik ataupun yang buruk, yang menyenangkan ataupun tidak menyenangkan kalian. Fa ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Dan ini perlu ditekankan karena sebagian orang, bahkan menimpa sebagian ulama mutaqaddimin, ulama-ulama dahulu, yang mereka memasukkan ad-dahar itu menjadi salah satu nama dari nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala, maka itu adalah bentuk kekeliruan. Itu adalah bentuk kekeliruan. Baik. Kita masuk dalam bab yang berikutnya, bab al-iman bil qadar. Iman terhadap takdir. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa qawlullahi ta'ala, innal ladhina sabaqat lahum minnal husna ulaika anha mub'adun. Dan juga Allah katakan, wa kana amrullahi qadaran maqdura, dalam surah Al-Ahzab ayat 38, yang sebelumnya surah Al-Anbiya ayat 101. Juga Allah berfirman, wallahu khalaqakum wama ta'malun, As-Saffat ayat 96. Wa qawluhu ta'ala, inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar, Al-Qamar ayat 49. Artinya, firman Allah subhanahu wa ta'ala, innal ladhina sabaqat lahum minna al-husna, sesungguhnya orang yang telah berlaku bagi mereka dari kami al-husna untuk mendapatkan al-jannah, ulaika anha mub'adun, maka mereka dijauhkan dari amalan yang memasukkan ke dalam an-nar. Wa kana amrullahi qadaran maqdura, dan adalah urusan Allah telah ditetapkan. Dan Allah katakan, wallahu khalaqakum wa ma ta'malun, Allah yang menciptakan kalian dan apa yang kalian amalkan. Juga firman Allah, inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar, sesungguhnya segala sesuatu kami ciptakan dengan ketentuan takdirnya. Hadis yang ke-39 wa fi sahihi Muslim an Abdullah ibn Amr ibn al-As radhiyallahu anhuma qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Inna Allah qaddara maqadir al-khalaiq qabla an yakhluqa as-samawati wal arda bi 50 alf sanatin qala wa 'arsyuhu 'alal ma. Dalam sahih Muslim dari Abdullah bin Amr ibn al-As radhiyallahu anhuma, beliau berkata telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Allah mentakdirkan takdir seluruh makhluknya sebelum ia menciptakan langit dan bumi 50,000 tahun. 50,000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Wa arsyuhu 'alal ma, dan arsy-Nya di atas air. Ikhwani fid din a'azzani Allah wa iyyakum. Dijelaskan oleh Syekh Al-Fauzan hafizahullah ucapan al-muallif bab al-iman bil qadar, bab iman terhadap takdir. Al-qadar artinya lingkupan Allah subhanahu wa ta'ala terhadap takdir segala sesuatu, dan ketetapan Allah tabaraka wa ta'ala atas apa yang terjadi di alam semesta ini dari berbagai macam kejadian-kejadian yang terjadi satu demi satu, sedikit demi sedikit di alam ini. Karena tidak ada apapun yang terjadi di alam semesta ini kecuali Allah telah mengilmuinya. Tidak ada apapun yang terjadi kecuali Allah subhanahu wa ta'ala mengetahuinya fil azal, dalam ilmunya yang azali, dan Allah subhanahu wa ta'ala tetapkan. Tidak ada apapun yang keluar sedikit pun atau satu pun perkara yang keluar dari ketetapan takdir Allah jalla fi'ula. Wal azal maknahu segala sesuatu telah berada dalam lingkup ilmu Allah secara azali. Apa itu makna azali? Maknanya adalah az-zamanul madi alladhi la hadda lah wa la bidayata lah. Dia adalah zaman masa yang lampau, yang tidak ada batasnya, tidak ada awal permulaannya. Ini kaitan dan lingkup ilmu Allah subhanahu wa ta'ala. Dia sesuatu yang tidak punya permulaan, sebagaimana dia abadi, tidak ada ujung penghabisannya. Naam. Al-imanu bil qada'i wal qadar, ini salah satu dari rukun iman yang 6. Sebagaimana yang dikatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika malaikat Jibril datang kepada beliau bertanya, tentang iman, fa akhbirni anil iman. Maka Rasulullah alaihi salatu wasallam menyatakan, al-iman an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrih. Iman itu adalah engkau beriman kepada Allah, kepada para malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, kepada yaumul akhir, dan beriman kepada takdir baik dan buruknya. Wasyahid min hadzal hadis, dan syahidnya terkait dengan bab yang sedang kita bahas adalah kalimat wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrih. Engkau beriman kepada takdir baik dan buruknya. Sehingga barakallahu fikum, Tidak ada apapun yang terjadi dari kebaikan ataupun keburukan di alam semesta ini kecuali telah Allah takdirkan dan Allah tetapkan. Dan barang siapa yang tidak beriman kepada takdir, maka dia bukan seorang yang beriman kepada Allah. Dia bukan seorang yang beriman kepada Allah. Dan apabila dia mati dalam keadaan dia mengingkari takdir Allahu Jalla fi'ula, maka dia termasuk dari ahlun nar. Dia termasuk dari penduduk neraka. Kekal di dalamnya. Karena kekafirannya adalah jenis kekufuran yang mengeluarkan dari Islam. Kekufurannya adalah jenis kekafiran yang mengeluarkan dari Islam. Sebagaimana nantinya kata Syekh akan datang hadis-hadis seputar ini yang menjelaskan bahwa orang yang mati dalam keadaan tidak beriman kepada takdir, maka dia termasuk dari ahlun nar dan dia termasuk dari orang-orang kafir. Kenapa demikian? Barakallahu fikum. Karena ia telah menafikan, ia telah meniadakan dan menolak af'alullah dari perbuatan-perbuatan Allah Jalla wa'ala. Naam. Dia telah menyangka bahwa Allah subhanahu wa ta'ala lemah. Dan bahwa akan terjadi perkara-perkara dalam lingkup kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala ini sesuatu yang tidak ia takdirkan. Itu konsekuensi dari pengingkarannya kepada takdir Allah Jalla wa'ala. Sehingga man lam yu'min bihima fahuwa kafir. Siapa yang tidak beriman kepada al-qadha wal-qadar, maka dia kafir. Coba perhatikan apa yang diucapkan oleh sahabat yang mulia Abdullah ibn Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhuma, ketika beliau menyatakan kepada Yahya bin Ya'mar dan Abdurrahman al-Himyari rahimahumallah, tatkala mereka datang dari negeri Basrah menyampaikan tentang fitnatul qadariyah dan bid'atul qadariyah yang muncul di negeri mereka yang dicetuskan oleh Ma'bad al-Juhani. Yang dicetuskan oleh Ma'bad al-Juhani di negeri Basrah. Maka sahabat Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma menyatakan kepada mereka, kalau kalian berjumpa dengan mereka, fa idza laqitumuhum fa akhbirhum anni bari'um minhum wa annahum bura'a'u minni. Sampaikan kepada mereka bahwa aku Abdullah bin Umar berlepas diri dari mereka dan mereka pun berlepas diri dari aku. Lantas kemudian beliau menyatakan, "Lau anna li ahadihim misla uhudin dhahaban fa anfaqahu fi sabilillah." Seandainya mereka memiliki emas sebesar gunung Uhud lalu ia infakkan fi sabilillah, ma qabilallahu minhu hatta yu'mina bil qadar. Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan menerima darinya infak itu sampai dia beriman kepada takdir Allah Jalla wa'ala. Maka sudah barang tentu bahwa seorang yang Allah tidak menerima amal kebaikan dari dia, maka dia orang kafir. Dia seorang yang kafir. Makanya beliau radhiyallahu anhu menyatakan hatta yu'mina bil qadar, sampai dia beriman kepada takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Dan orang yang seperti ini, yang dia menolak dan mengingkari takdir Allah jalla wa ala, berlaku baginya ancaman yang keras. Dan dia berada dalam bahaya besar. Kemudian Asy-Syaikh Al-Fauzan menjelaskan bahwa al-imanu bil qada'i wal qadar yatadammanu arba'u maratib. Iman kepada takdir itu terkandung di dalamnya empat tingkatan. Empat tingkatan yang wajib kita imani terkait dengan al-iman bil qada' wal qadar. Yang pertama adalah mengimani dan meyakini bahwa Allah Jalla wa'ala mengetahui segala sesuatu yang telah terjadi, yang sedang terjadi, dan yang akan terjadi. Itu semua telah berada dalam lingkup ilmu Allah subhanahu wa ta'ala secara azali. Tidak ada apapun yang terjadi di alam semesta ini yang tidak Allah subhanahu wa ta'ala ketahui. Yang tidak Allah ketahui. Kemudian yang kedua, al-martabatu ats-tsaniyah, tingkatan yang kedua, mengimani bahwa Allah subhanahu wa ta'ala telah menuliskan semua takdir itu dalam catatan al-lawhul mahfuz. ribu tahun sebelum Allah ciptakan langit dan bumi telah dituliskan catatan takdir makhluknya. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan al-Imam Ahmad, Abu Daud, At-Tirmidzi rahimahumullah, dari hadis Ubadah ibn Shamit radhiyallahu taala anhu, di mana Rasulullah menyatakan awwalu ma khalaqallahul qalam, yang pertama kali Allah ciptakan adalah al-qalam, pena. Faqala lahu uktub, Allah berkata kepadanya, kepada sang pena, tulislah. Ma huwa kainun ila yaumil qiyamah, yang akan terjadi sampai hari kiamat. Dan sebagaimana sudah kita jelaskan bahwa hadis ini dan yang semakna dengannya, yang menunjukkan bahwa makhluk yang pertama kali Allah ciptakan adalah al-qalam, ini jika ditinjau dengan makhluk Allah yang bisa kita saksikan. Tapi kalau makhluk Allah yang pertama kali diciptakan secara mutlak dari seluruh makhluk Allah Jalla subhanahu wa ta'ala, maka makhluk yang pertama Allah ciptakan adalah apa? Al-Arsy. Naam. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Oleh karena itu Allah katakan dalam surah Al-Hadid ayat ke-22, ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabin min qabli an nabra'aha. Apapun yang menimpa dari musibah di bumi ataupun pada diri-diri kalian, kecuali telah tertulis di dalam Al-Kitab, Al-Lawhul Mahfuz, min qabli an nabra'aha, sebelum kami menciptakannya. apa yang terjadi saat ini dari erupsi Gunung Agung misalnya, Allah subhanahu wa ta'ala tahu tentang hal itu, telah ada dalam lingkup ilmu Allah secara azali, dan telah Allah azza wa jalla tuliskan dalam catatan Al-Lauhul Mahfuz. Tidak ada apapun, satu perkara sekecil apapun itu yang keluar dari lingkup ilmu Allah dan catatan takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Naam. Kemudian yang ketiga, tingkatan yang ketiga yang wajib kita imani terkait dengan al-qadha wal-qadar, mengimani bahwa segala sesuatu yang terjadi di alam semesta ini itu karena kehendak dan keinginan Allah subhanahu wa ta'ala. Karena kehendak dan keinginan Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak ada apapun yang terjadi di luar kehendak dan keinginan Allah subhanahu wa ta'ala. Karena Allah di antara sifatnya disebutkan dalam surah Hud ayat yang ke-107, fa'alul lima yurid. Allah maha berbuat atas apa yang ia kehendaki. Naam. Oleh karena itu, yang dibimbingkan kepada kita ketika mendapati suatu kondisi yang tidak kita sukai di luar kemampuan atau keinginan kita, maka yang disunnahkan untuk kita ucapkan adalah qaddarallahu wa ma syaa fa'al. Allah sudah mentakdirkan apa yang dia kehendaki, pasti ia perbuat dan tidak akan mungkin luput. Apa yang akan menimpa kita tidak mungkin luput dari kita. Apa yang akan luput dari kita tidak mungkin akan kita dapatkan. Ikhwani fiddin, rahimani wa rahimakumullah. Kemudian yang keempat, tingkatan yang keempat adalah mengimani bahwa semua yang terjadi di alam ini diciptakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, termasuk amal perbuatan kita. Amal perbuatan kita yang baik ataupun yang buruk itu diciptakan Allah subhanahu wa ta'ala. Allah berfirman dalam surah As-Saffat ayat ke-96, wallahu khalaqakum wama ta'malun. Allah yang menciptakan kalian. Diri-diri kita ini diciptakan Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ma ta'malun, dan apa yang kita perbuat. Apa yang kita perbuat diciptakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kita mau berjalan, kita mau berlari, kita mau duduk, kita mau berenang, kita mau jungkir balik, mau apa saja, itu semua diciptakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ikhwani fiddin, rahimani wa rahimakumullah. Oleh karena itu Allah katakan dalam surah Az-Zumar ayat 62, Allahu khaliqu kulli syai' wa huwa ala kulli syai'in wakil. Allahu khaliqu kulli syai'. Allah pencipta segala sesuatu. Datang dengan kalimat nakirah yang menunjukkan umum segalanya diciptakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala tanpa pengecualian. Sehingga barakallahu fikum, dari sini kata Syekh menjelaskan, fala budda minal imani bihadihil maratibi kulliha. Wajib menjadi keharusan untuk mengimani semua martabah tadi, semua tingkatan-tingkatan tadi. Martabatul ilm, tingkatan ilmu. Kemudian martabatul kitabah, tingkatan al-kitabah, penulisan. Wa martabatul masyiah wal iradah, tingkatan al-masyi'ah, kehendak dan keinginan Allah. Dan yang keempat, martabatu al-khalaq, tingkatan penciptaan. Disebutkan, dirangkum dalam ucapan seorang penyair, ilmun kitabatu maulana masyiatuhu wa khalquhu wa huwa ijadun wa takwin. Kemudian Asy-Syaikh Al-Fauzan hafizahullahu taala wa ra'ah menjelaskan, tidak cukup kalau seorang hamba hanya mengimani satu martabah tanpa martabah yang lainnya. Hanya mengimani satu tingkatan dari empat tingkatan yang wajib kita imani tadi tanpa tingkatan-tingkatan yang lainnya. Bahkan seandainya dia mengimani tiga perkara namun satu ia tinggalkan, tidak ia yakini, maka juga tidak mencukupi dan kafir. Dia bukan termasuk orang, na'am barakallahu fikum, yang dianggap mengimani dan meyakini takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Maka harus menjadi kewajiban untuk mengimani semua empat tingkatan tadi. Baik, kita ulangi. Yang pertama apa? Bagian sini. Martabah apa? Al-ilm. Yang kedua apa? Al-kitabah, penulisan. Yang ketiga apa? Arah-arah sini. Bagian-bagian sini. Nah, apa yang ketiga? Irfa' sautak, di keluar keraskan suaranya. Nah. Siapa? Yang ketiga apa? Apa? Kurang keras. Al-masyi'ah, na'am. Yang keempat bagian sini. Al-khalq, na'am. Jazakumullahu khairan. Ikhwani fi din rahimani wa rahimakumullah. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, alam ta'lam anna Allah ya'lamu ma fis sama'i wal ardh, inna dhalika fi kitab. Tidakkah engkau tahu bahwa Allah subhanahu wa ta'ala mengetahui yang di langit dan di bumi? Sesungguhnya hal itu telah berada dalam catatan Alkitab. Ini dalil atas poin pertama dan poin yang kedua. Dalil poin ketiga dan keempat juga sudah kita sebutkan. Kemudian ada satu catatan paling penting di sini yang harus diperhatikan. Setelah seorang hamba mengimani al-qadha wal qadar dan ia menetapkannya, fala yambaghi tarkul amal, tidak sepantasnya untuk meninggalkan amalan. Tidak boleh untuk meninggalkan amalan dengan alasan bahwa segala sesuatu telah Allah takdirkan, berarti cukup kita pasrah dengan ketentuan takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Saya tidak usah beramal, tinggal nunggu keputusan Allah masuk surga ataukah masuk neraka. Hadama yang bagi, tidak sepantasnya dan tidak boleh dengan hujah dan alasan mengimani takdir Allah azza wa jalla kemudian seorang hamba ingin meninggalkan amalan, tidak mau menjalankan syariat, tidak mau tunduk kepada ketetapan Allah dari berbagai macam perintah dan larangan dari syariat Allah subhanahu wa ta'ala. Hadza ma yajuz, tidak boleh. Dan dengan alasan bahwa masuk jannah dan annar muqaddar, sudah Allah takdirkan, berarti tidak ada faedah dan tidak ada gunanya kita beramal karena semua sudah ditakdirkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Apa kata Syekh? Hadza kalamun batil. Ini ucapan yang batil. Ucapan batil. Kenapa demikian? Karena manusia ma'murun bil amal. Manusia diperintah Allah Subhanahu wa taala untuk beramal. Karena masuk jannah itu tidak mungkin kalau tidak dengan amalan. Dan tidak mungkin seorang hamba masuk neraka tanpa sebab. Dan Allah Subhanahu wa taala, perhatikan penggalan-penggalan kalimat yang penting ini, wallahu la yu'adzibu 'alal qada'i wal qadar. Allah tidak mengadab seorang hamba dengan alasan takdir. Wa innama yu'adzibu 'alal a'mal. Tapi Allah mengadab hamba disebabkan amalan perbuatan keburukan yang ia lakukan. Wala yun'imu bil qada'i wal qadar, dan Allah tidak memberikan nikmat surga kepada seorang hamba dengan alasan ketentuan takdir. Wa innama bil a'mal, tetapi Allah berikan karunia nikmat kepada seorang hamba dengan sebab amalan saleh. Oleh karena itu, barakallahu fikum, ketika sahabat Mu'ad ibn Jabal datang bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, akhbirni bi amalin yudkhiluni al-jannata wa yubaiduni anin-nar. Kabarkan kepadaku amalan yang bisa memasukkan aku ke dalam surga dan menjauhkan aku dari neraka. Apa kata Rasul? Laqad sa'alta an 'azimin, engkau telah bertanya tentang perkara besar. Wa innahu layasirun 'ala man yassarahu Allahu ta'ala 'alaihi, dan itu mudah untuk mendapatkan jannah, terhindar dari neraka Allah Subhanahu wa ta'ala bagi siapa? Bagi orang yang Allah mudahkan jalannya. Bagi orang yang Allah mudahkan jalannya. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam merinci dari berbagai macam amalan-amalan saleh. Disebutkan pertama kali adalah arkanul Islam al-khamsah, rukun Islam yang lima. Syahadat, salat, puasa, zakat, haji. Kemudian disampaikan tentang abwabul khair, pintu-pintu kebaikan. Maka ini menunjukkan, barakallahu fikum, bahwa seorang hamba mendapatkan, barakallahu fikum, kenikmatan al-jannah karena sebab amalan. Memang di sana ada hadis yang menyatakan lan yadkhulal jannata ahadun bi'amalihi. Tidak ada seorang pun yang masuk jannah karena amalannya semata. Qalu wala anta ya Rasulullah, qala wala ana. Tidak pula engkau wahai Rasul, tidak pula aku. Illa an yataghammadani Allahu bi rahmatin minhu wa fadl. Kecuali Allah meliputiku dengan rahmat dan fadilahnya. Oleh karena itu Imam Nawawi rahimahullahu taala menyebutkan sebuah bab, lan yadkhulal jannata ahadun bi amalihi walakin bi rahmatillah. Tetapi masuk surga karena rahmat Allah Azza wa Jalla. Maka hadis yang menafikan bahwa seorang hamba tidak akan masuk surga karena amalannya ditinjau ketika amalan itu dijadikan sebagai iwad, sebagai harga dan ganti dari surga Allah Azza wa Jalla, maka tidak. Kalau amalan kita ini sebagai tukar atau nilai tukar dari surga, tidak mencukupi. Tetapi hadis yang menjelaskan, termasuk hadis Mu'ad ibn Jabal yang ketika datang bertanya kepada Rasul, kabarkan kepadaku amalan yang bisa memasukkan ke dalam surga dan menjauhkan dari neraka, maka ba di situ berfungsi sebagai ba sababiyah, disebabkan oleh amalan seorang masuk ke dalam surga. Semua berada dalam rahmat Allah Azza wa Jalla untuk masuk surga. Tapi barakallahu fikum, untuk menggapai mendapatkan rahmat Allah itu karena sebab amalan. Allah tidak akan menyanyiakan amalan seorang hamba sedikit pun. Orang-orang yang mereka mau beramal saleh, taat kepada Allah Jalla fi'ula, Allah akan merahmati mereka. Sebagaimana setiap hamba yang tidak mau tunduk kepada ketentuan Allah, bermaksiat kepadanya, mungkinkah Allah merahmati dia? Al-jawabula, tidak mungkin. Fa ikhwani fiddin, rahimani wa rahimakumullah. Oleh karena itu Allah katakan dalam surah Fussilat ayat 46, man amila salihan fali nafsih, wa man asaa fa 'alayha wa ma rabbuka bidhallamin lil 'abid. Barang siapa beramal saleh, maka untuk dirinya, kembali kepada dirinya kebaikannya. Wa man asaa fa 'alayha, maka siapa yang berbuat keburukan, kejelekan, akibatnya pun akan dia tanggung. Wa ma rabbuka bidhallamin lil 'abid, dan Allah tidak menzalimi satu orang pun dari hambanya. Sehingga barakallahu fikum, Syekh menekankan, perhatikan ini, فَالثَّوَابُ وَالْعِقَابُ لَا يَتَعَلَّقَانِ بِالْقَضَاءِ وَالْقَدَرِ, maka pahala dan siksa itu keduanya tidak berkaitan dengan qadha dan qadar. وَإِنَّمَا يَتَعَلَّقَانِ بِأَفْعَالِ الْعِبَادِ, tetapi keduanya berkaitan dengan perbuatan hamba. Seorang mendapatkan pahala karena perbuatan kebaikan, amal saleh. Seorang mendapatkan hukuman dari Allah karena perbuatan kejelekan dan dosa-dosanya. Oleh karena itu, tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan dan mengabarkan kepada para sahabat bahwa segala sesuatu telah Allah takdirkan, telah Allah tetapkan tempat duduknya di surga, Allah tetapkan tempat duduknya di neraka, lalu sahabat menyatakan, ya Rasulullah, fafimal amal, wahai Rasul, lalu kalau begitu untuk apa kita beramal? Afala nattakilu ala kitabina wa nada'ul amal, tidakkah kita bersandar saja kepada naam catatan takdir kita dan kita tinggalkan saja amalan? Kalau sempat bercokol dalam benak kita, muncul dalam fikiran kita, berarti kalau begitu tidak usah beramal dong. Bersandar saja kepada catatan takdir Allah Azza wa Jalla, bagaimana keputusan akhirnya? Ini jauh-jauh hari para sahabat pun sudah muncul dalam benak fikiran mereka apa yang mungkin muncul dalam benak fikiran kita. Mereka sudah menyatakan kepada Rasul, idzan fa fimal amal, untuk apa kita beramal ya Rasul? Afala nattakilu ala kitabina wa nada'ul amal, tidakkah kita bersandar saja kepada catatan kita dan meninggalkan amalan? Qala la, kata Rasul, tidak. I'malu fa kullun muyassarun lima khuliqalah, beramal kalian, setiap orang akan dimudahkan na'am atas apa yang dia diciptakan karenanya. Amma man kana min ahli sa'adati, kalau dia termasuk dari ahlus sa'adah, orang yang mendapatkan kebahagiaan, fa yuyassaru li amali ahli sa'adah, dia akan dimudahkan untuk beramal dengan amalannya orang yang beruntung. Wa amma man kana min ahli syaqai, adapun siapa yang termasuk dari orang-orang yang sengsara dan celaka, fa yuyassaru li amali ahli syaqa, dia akan dimudahkan untuk beramal dengan amalannya orang-orang yang sengsara dan binasa. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca firman Allah, fa amma man a'ta wattaqa, siapa yang memberikan hartanya di jalan Allahu azza wa jalla, wattaqa dan bertakwa, wasaddaqa bil husna dan dia membenarkan al husna yakni al jannah, mengimani jannah, fasanu yassiruhu lil yusra, naam, akan kami mudahkan dia untuk beramal dengan amalannya ahli surga. Tapi jenis yang kedua, wa amma man bakhila wastaghna, tapi siapa yang bakhil dan merasa dirinya cukup, wa kadzdzaba bil husna dan dia mendustakan al husna, fasanu yassiruhu lil usra, akan kami mudahkan dia untuk beramal dengan amalannya ahli neraka. Sehingga di sini barakallahu fikum, Allahu azza wa jalla, kata Syekh, mengaitkannya dengan amalan hamba, bukan dengan ketentuan takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu ta'ala alam bisawab. Masih tersisa beberapa penjelasan seputar hadis ini, insyaAllah kita baca pada pertemuan berikutnya. Biiznillah. Wa sallallahu wa sallam wa barak ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.